Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat berjumpa di acara Penyejuk Hati melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Kali ini kajiannya insyaallah memasuki ayat ke-41 dalam surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza siratun 'alayya mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sesungguh jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini yang mendorong hambanya menuju ketaatan. Maka kata-kata alayya ditafsirkan dengan yang lain juga diartikan ilayya. Artinya, sebagaimana pendapat Umar bin Khattab, arti dari ayat Al-Quran ini, hadza siratun yastaqimu bisahibihi hatta yahjuma bihi alal jannah. Jalan ini adalah jalan yang lurus yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia diarahkan masuk ke dalam surga. Maka kata alayya itu menurut Mujahid dan Kasai itu artinya ilayya. Ilayya itu kepadaku. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menjelaskan hadza siratun ilayya mustaqim? Sebetulnya sudah cukup dengan menyebutkan kata-kata siratun alayya mustaqim, tapi di sini ditambah lagi dengan ismul isyarah, menguatkan bahwasanya sesungguhnya jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita itu jalan yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jalan yang bukan selain jalan Allah, Allah tidak akan pernah melindungi. Untuk itulah kita dihimbau bahwasanya banyak jalan kita ini di dunia ini, banyak jalan yang tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah ingatkan lagi. Banyak jalan lurus, banyak jalan yang lempang, tapi tidak banyak jalan siratun mustaqim, jalan yang lurus dalam arti kata menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diartikan siratun mustaqim adalah memaknai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin berangkat dari rumah keluar, maka kita harus berniat. Dengan niat itu insyaallah Allah terus menunjukkan jalan kita lurus yang mana mengandung ketaatan kita kepada Allah, sehingga Allah selalu melindungi dengan apa yang sudah kita niatkan dan dengan apa yang kita panjatkan doa itu. Insyaallah Allah selalu merahmati orang-orang yang berjalan pada jalannya. Kenapa harus disunnahkan seperti itu? Karena hati manusia ini selalu berbalik-balik, bukan saja selalu berbalik-balik. Karena berbalik-balik itulah yang akan menggoyahkan ia, tidak menjadikan niatnya itu kembali lagi segar. Maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca ayat-ayat yang lainnya, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita. Sama seperti kita lagi rekaman di Radio Republik Indonesia ini, kita mengharapkan kepada Allah agar apa yang kita sampaikan ini dapat berkesan. Karena apa? Karena ini adalah merupakan firman Allah. Tidak ada jalan dan pilihan lain ketika kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah pilihan kita, karena pilihan itu kata Allah adalah siratul mustaqim, siratun alayya mustaqim. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Zainal kenapa harus mengucapkan alayya dengan mengucapkan ilayya. Karena dari segi bahasa saja itu akan sangat berpengaruh. Tidak sama menyebutkannya antara ilayya dengan alayya. Kenapa? Karena penekanannya itu lebih tinggi ketika menyebutkan alayya. Misalnya, ada di sebuah meja itu ada sebuah barang, entah itu buku, entah itu minuman. Ketika orang bertanya, tidak seseorang itu menjawab liyahada, tapi alayyahada. Kalau liyahada itu memang betul-betul kepunyaanku, tapi kalau alayyahada itu sudah tidak ada tawaran lagi. Dalam arti kata, itulah yang harus dipilih, tidak ada jalan lain. Maka seperti firman Allah ini disebutkan, tidak ada jalan lain. Kalau kita mencari jalan lain, berarti jalan lain itu adalah jalan setan. Itulah yang disukai setan yang selama ini. Mungkin Ustaz Zainal akan lebih menjelaskan lagi. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Fajrul Haq tentang ayat 41 dari surah Al-Hijr ini. Qala haza siratun alayya mustaqim. Ini jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Alayya, kata Ustaz Fajrul tadi, lebih mendominasi, milik mutlak. Ala itu sendiri atas. Jadi ada firman Allah Subhanahu wa taala yang senada dengannya yang mengatakan wa innaka la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Engkau berada di ketinggian petunjuk atau di dalam kesesatan yang nyata. Artinya apa? Orang yang bersama dengan petunjuk itu adalah orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mulia, orang-orang yang besar. Sementara kesesatan digambarkan fi, orang-orang yang masuk ke dalam, diliputi seluruh lininya, sudah tersesat. Dan terkadang digambar dengan dolal atau zolam, di lain waktu sudah gelap. Gelap di atas, gelap di bawah, gelap di kiri, di kanan, di depan, belakang. Ihatoh, fi itu arti meliputi. Jadi di sini jelas ala, kata Ustaz Fajrul, bagaimana keagungan ketika seseorang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Keagungan ketika seorang ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi haza bisa juga diisyaratkan kepada al-mukhlasin, orang yang ikhlas kepada Allah, berada di jalan yang lurus, dan itu adalah mulia. Untuk itu dalam ayat yang lain disebutkan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tinggi bila kamu beriman. Kamu besar bila kamu beriman. Para pendengar yang dirahmati Allah, umat Islam terkadang mencari dukungan dari pihak luar, dari manusia, dan dia melupakan bahwa sebenarnya dukungan yang utama dan pertama didapat dari imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Seperti kata Ustaz Fajrul Haq tadi, bukan berarti kemuliaan itu didapati pada waktu sholat. Benar, di waktu sholat kita mendapatkan kemuliaan. Tetapi lebih luas dari itu, segala lini kehidupan, apabila kita lalui dengan iman kepada Allah. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Rahmanir Rahim, Bismillahi Tawakkaltu Ala Allah. Itu adalah iman, dan itu akan membahagiakan kita, menjadikan kita orang-orang yang besar, menjadikan kita orang-orang yang mulia. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ala a'launa, di atas dan berada dalam kemuliaan apabila kamu beriman, keimanan yang murni, sehingga kamu menjadi orang-orang yang ikhlas. Al-Ikhlas, ada surat Al-Ikhlas, arti keikhlasan, artinya memurnikan setiap amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyebutkannya Qul huwallahu ahad. Katakanlah, katakanlah, yakinlah, tancapkanlah di dalam jiwa setiap amal itu hanya untuk Allah yang esa. Tidak hanya harus dalam sholat, tetapi dalam bekerja di dapur, istri memasak dengan ikhlas untuk suaminya, suami bekerja di pagi, keluar dari rumah di pagi hari, mengendarai kendaraannya dengan ikhlas, dan sampai di kantor bekerja dengan ikhlas, berpulang kembali, disambut istri dengan sumringah, dan kehidupan ini dilaluinya dengan ikhlas, itulah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat dia menjadi person yang memiliki jiwa yang besar. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Inilah yang dapat kita pahami, qala hadza shiratun 'alayya mustaqim. Kalau kita berada bersama Allah yang Maha Tinggi, berarti jalan kita lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang paling cepat sampai ke tujuan. Disebutkan Islam dengan jalan yang lurus karena Islam adalah jalan yang paling mudah untuk dilalui manusia dalam hidup dan kehidupan ini. Siapa ya. Jirul? Yang dimaksudkan jalan yang lurus ini adalah jalan yang diberikan Allah keterangan, al-bayan, jalan yang diberikan Allah petunjuk. Atau dengan kata lain, jalan ini adalah jalan taufik yang direstui Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga yang lain bahwasanya jalan yang namanya siratun mustaqim ini adalah menandakan bahwasanya kita dalam beragama itu dapat menjalankan yang benar. Maka untuk itulah Allah menyebutkan ketika siratun mustaqim atau siratun alayya mustaqim adalah untuk menyenangkan hati kita semuanya, supaya kita betul-betul yakin bahwasanya jalan yang Allah perintahkan kepada kita itu akan mendapatkan lindungan yang luar biasa dari Maha Agung, dari Maha yang bijaksana, Maha Adil. Maka janganlah sampai kita meragukan tentang hal ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.